Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sih muncul berbanyak macam bahasa? Padahal Nabi Adam pakai bahasa Arab. Tidak bisa ada bahasa Korea, bahasa Cina, Inggris, dan lain-lain, Thailand, Samadika. Thailand gitu, lucu itu Thailand. Ya, wallah, saya tidak tahu ya. Jawaban pastinya saya tidak tahu kenapa bisa. Tapi yang jelas bahasa-bahasa ini menurut ulama ahli tafsir sejak zaman Nabi Adam itu sebenarnya sudah ada. Bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Madura, Sunda, Dayak dan lain-lain itu sebenarnya dari zaman Nabi Adam sudah ada. Apa dalilnya? Allah berfirman, wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Dan kami ajarkan kepada Adam al-asma, semua isim. Ya, semua nama-nama termasuk kata ahli tafsir semua bahasa kullaha, semuanya. Jadi semuanya sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semuanya sudah diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam alaihissalam. Nah, mungkin turun temurun ya. Jadi setiap generasi itu sudah beda, bahasanya sudah beda. Nabi Nuh bahasanya beda dengan zaman Nabi Idris. Ya, Bani Israel aja satu sama lain beda. Mungkin zaman Nabi Musa berbeda bahasanya dengan zaman Nabi Isa. Jangankan jauh-jauh, kita aja hidup zaman ini, kita berbicara bahasa Inggris. Ya. Yeah. What is your name? Where are you from? Are you fine? Yes, you know me? Or you don't know me? I'm from West Borneo. My name is Mr. Ali. Blah blah blah blah. Namanya bulik ya. Menurut saya tak perang aku bulik. Sebab aku India ya. Dan hiduan ke India. Nah itu, seandainya kita berbicara bahasa Inggris dengan orang yang hidup pada tahun 1500-an, itu mungkin tak paham. Karena beda bahasanya. Sudah Ben? Jangan kan jauh-jauh, kejauhan 1500-an. Bahasa Indonesia kita sekarang ini beda dengan zaman Pak Soekarno. Beberapa ya, termasuklah cara penulisannya. Dulu kalau kita ngomong apa, sekarang kalau nulis kamu ya kamu. Kalau dulu kamu eng, ya kan? Itu eng dulu. Apa lagi? Kampung, kampoeng, kampung, kampung eng. Itu eng. Jadi sudah beda. Semakin tahun memang banyak bahasa-bahasa baru. Jadi jawaban pastinya kita tidak tahu. Tapi yang jelas bahasa-bahasa ini sudah ada pada zaman Nabi Adam alaihissalam. Kecuali bahasa Arab. Bahasa Arab tidak pernah berubah. Andaikan orang yang hidup pada zaman Nabi ataupun Nabi hidup saat ini, kita berbicara dengan bahasa Arab yang kalian pelajari, itu Nabi paham. Dan kita paham dengan ucapan Nabi. Bahasa Arab tidak pernah berubah. Itu salah satu kehebatan pada bahasa. Jadi kalau kamu ketemu Nabi dalam mimpi, pakai bahasa Arab yang Ustaz ajarkan, bisa. Tidak pernah bro. Beda kalau misalkan kamu belajar bahasa Inggris, ketemu dengan Isaac Newton, itu tidak paham ya. Nanti ngomong aku, gue belepot ngomong bahasa Inggris. Paham ya? Isaac Newton adalah manusia terhebat nomor 2 menurut Michael Hart dalam bukunya. Penemu apa itu, metode apa itu, teori kuantitas apa kuantum, wallah alam. Saya tidak paham ini. Wallah ta'ala bissawab.